Kemudian ditiup atau dipanaskan Baru dua nih. hati-hati, jangan mengenai bagian belakang perut, karena itu Siapa tembak? bagian Baru sensitifnya. ini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, salam puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar, juz yang ke-29, dan insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Muddassir ayat yang ke-26 ya. Nah. Ya. Silakan dibaca Pak Edi. Sa'ud'a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tazar. Lawwahatul lil bashar. Alaiha tis'ata asar. Sa'uslihi saqar, aku akan memasukkannya ke saqar, neraka saqar. Dan apakah engkau mengetahui apakah neraka saqar itu? La tubqi wa la tazur, tidak akan meninggalkan, tidak bisa meninggalkan dan tidak bisa meninggalkan dan tidak wala tazor dan tidak membiarkan. Lawahatul lil basar, membakar kulit manusia, membakar manusia, kulit manusia. Alaiha tis'ata asar, padanya ada 19 malaikat. Tafsirnya Iroknya Asin harfu istiqbal, husli fi'il mudore, fa'ilnya ana, alha maf'ul bi, saqar maf'ul bi sani, wa arwau harfu atfin, ma isim mausul sebagai mubtada. Ini bukan isim mausul, isim istifham. Ma isim istifham, adro fi'il fi'il madhi, ka maf'ul bi, ma mausul isim istifham sebagai mubtada. Isim mubtada, sakor sebagai khobar daripada ma. Ya, khabarnya. La wasunafia tu bagi fi'il ma mudhari. Mudhari. Wa al wawu harfu atfin, la harfu nafi, tadur fi'il mudhari. Lawahatul mubtada lil basar jar majrur, alaiha jar majrur tis'ata. Jadi lawaha itu khobar ya, jadi dia khobar mubtadanya apa namanya hiya atau saqar. Saqar adalah pembakar bagi kulit manusia. Nah, alaiha ini jar majrur sebagai apa namanya khobar mukaddam. Terus tis'ata asar ini tis'ata tata asar itu namanya adat merokap ya. Adatnya bilangan belasan sampai 11 sampai 19 namanya adat merokap. Dan adat merokap ini mabni. Dan dia sebagai mubtada muakhar. Oh, naam. alaiha sebagai khobar muqaddam, is'ata adalah mubtada muakhor, asyara sebagai mudhof ilaih. Tafsirnya sa'ad khiluhu jahannama kayyusolli harroha wa yahtariqo binariha. Ini bukan yusolli, kalau yusolli mah sholat pak. Kayyasla harroha. Kayyasla harroha wa yahtariqo binariha. Wa yahtariqo binariha. Wa yastariku binariha wa ma a'lamaka ayyi shay'in jahannamu la tubki lahman wala tatruku atman illa ahraqathu mughayyiratan lil basharati lil basharati musawwidatan lil juludi muharriqatan lilaha yali amruha wa yatasallatu ala ahliha bil adabi is ata asharal malakan minal zabaniyatil ashiddai akan saya masukkan dia ke jahanam yang kai yusoli yusla masuk arroha memanaskannya supaya dia masuk merasakan panasnya wa yastariku binahar dan terbakar dengan apinya. Dan apakah engkau mengetahui bagaimana jahanam? Apa itu neraka jahanam? Tidak bisa menghindar lahma daging, wala tidak akan membiarkan tulang-tulang kecuali tulang-tulang kecuali yang membakarnya. Mughayyiratan lil bashar, merubah kulit, menghanguskan kulit juga julid. Ya. Mukhriqatan membakarnya. Yali amroha tadi harusnya yali amroha betul. Apa namanya? Ada 19. Ini kalau kayak gini artinya dari belakang aja. Ada 19 malaikat zabaniyah yang kejam. Ada 19 malaikat zabaniyah yang kejam yang diberi kuasa untuk mengurus ahlinya, penghuninya dengan azab. Ini mengurus neraka jahanam dan akan hukuman kepada para penghuninya. Ada 19 malaikat yang mengurus neraka jahanam dan mengazab penghuninya ya Pak. Amin. Barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. سأصليه سقر. Nanti kami akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Yang dimaksud dalam ayat ini merupakan Al-Walid bin Al-Mughirah, pembesar Quraisy yang sangat menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengatakan Nabi Muhammad sebagai orang gila. Kemudian mengatakan Al-Qur'an adalah sihir, bukan berasal dari Allah. Ia katakan bahwasanya Al-Quran itu adalah ucapan manusia yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Bahkan dia juga mengatakan bahwasanya itu adalah perkataan syaitan. Akibat dari perbuatannya ini, Allah mengancamnya dengan neraka Saqar. Ya. Sa'uslihi Saqar. Kelak aku akan masukkannya ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma Saqar. Tahukah kamu apa itu neraka Saqar? La tubqi wa la tadhar. Tidak akan meninggalkan dan tidak pula membiarkan. Lawahatul lil bashar. Membakar kulit. Jadi neraka Saqar itu tidak akan membiarkan daging dan tulang belulang manusia kecuali dia akan menghanguskannya atau membakarnya. 'Alaiha 19. Di atasnya ada 19 malaikat zabaniyah yang asyidda, ya, yang sangat keras menyiksa para penghuninya. Ya, ini merupakan bentuk kekerasan atau adab yang ada di dalam neraka. Tidaklah manusia dimasukkan ke dalam neraka kecuali akan membakar, ya, kulit sampai tulang belulangnya, saking panasnya api neraka. Ya, nah. Ya, silakan Bu Reni. Iya. 30 ya. 31. Ayat 31. Billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Dan kami tidak menjadikan penjaga neraka itu kecuali dari para malaikat. Dan kami tidak menjadikan jumlah mereka kecuali sebagai fitnah, cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, dan orang-orang yang beriman bertambah keimanannya, dan orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu, serta agar orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini? Sebagai sebuah pemisalan. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Allah sendiri. Dan neraka Saqar, ya, dan neraka Saqar tidak lain hanyalah sebagai peringatan bagi manusia. Al-wawu harfu atfin, ma ini harfu nafiyah. Ja'alna fi'il madhi, na sebagai fa'il, ashaba ini maf'ul bih, an-nari mudhof ilaih. Illa adatul istisna malaikatan mustasna. Al-wawu harfu atfin, ma harfu nafiyah, ja'alna fi'il maldi, na sebagai fa'il, iddata maf'ul bih, hum mudhof ilaih, illa adatul istisna fitnatan mustasna, lilladzina jar majrur, kafaru fi'il maldi, al-wawu sebagai fa'il, liyastayqina allamu allamukai, yastayqina fi'il mudhari mansub bila mikai, alladzina maf'ul bih liyastayqina ini maf'ul bih fa'il ya fa'ilnya alladzina fa'il utu utu fi'il maldi ya wawu sebagai fa'il alkitaba maf'ul bih dari utu alwawu harfu atfin yazdada fi'il mudhari ini juga mansub ya Ustaz ya. Ya ma'tuf ke yastayqin. Yeah. Alladzina fa'ilnya amanu fi'il maldi alwaw sebagai fa'il imanan maf'ul bih dari yazdada ya. Alwaw harfu atfin la nafiyatu li jinsi. Ini mah bukan deh. La-nya. la nafiyah aja biasa. Yartaba fi'il mudhari alladzina fa'il utu fi'il maldi alwaw sebagai fa'il alkitaba maf'ul bih dari utu alwaw harfu atfin almu'minuna ini ma'tuf ke alladzina alwaw harfu atfin liyakulu alamu alamukai yakula fi'il mudhari mansub bila mikai alladzina fa'il fi qulubi jar majrur him mudhof ilaih maradun oh ini fi qulubihimnya berarti sebagai jar majrur sebagai khobar muqaddam ya maradun ininya mubtada muakhar alwawu harfu atfin alkafiruna ma'tuf ke alladzina ma ini isim istifham ya madza ya kan ya Ustaz ya ya isim istifham kalau za ini za oh ini za-nya mubtada ya. Hah? Kok bisa? Apa sih Ustaz za-nya ini? Madza. Madza takul gitu kan. Ya. Za-nya sebagai apa kalau ada pertanyaan kayak gitu? Ini isyarah ya, isim isyarah. Bukan. Banyak Ustaz. Kalau madza itu dia udah ini, udah sepaket deh. Jadi itu madza enggak apa-apa. Jadi apa? Jadi isim istifham aja madza gitu. Arada fi'il maldi fa'ilnya Allah bihadza jar majrur masalan maf'ul bih kadzalika jar majrur yudhillu fi'il maldi fa'ilnya Allah ya man isim mausul sebagai maf'ul bih yasha'u fi'il mudhari fa'ilnya huwa kembali ke Allah alwawu harfu atfin yahdi fi'il mudhari fa'ilnya huwa kembali ke Allah man maf'ul bih ya isim mausul sebagai maf'ul bih ya sya'u fi'il mudhari fa'ilnya huwa kembali ke Allah alwawu harfu atfin ma harfu nafiyah ya'lamu fi'il mudhari ya'lamu junuda maf'ul bih rabbi mudhof ilai al-kafu mudhof ilai illa adatul istithna huwa mustatsna tapi di sini sebagai apa ya kayak fa'ilnya dari ya'lamu ya Ustaz. Mustatsna. Al-wawu harfu atfin ma harfu nafiyah hiya isim isyarah ya isim dhom ya ini mubtada aja. Hiya mubtada illa adatul istitsna dzikra mustatsna lil basyari jar majrur. Wa ma ja'alna khazanatan nari illa minal malaikatil riladhi. Wa ma ja'alna ini masih apa Burani tadi mati ya Ustaz ya? Mati ya. Restart sendiri dia. Tapi tadi sampai madza ya. Jadi madza itu si misifham ya sebagai maf'ul bih muqaddam. Oh ya. maf'ul bih muqaddam ya. Madza isim istifham sebagai maf'ul bih muqaddam. Arada fi'il madhi arada fa'ilnya Allah ya. Bihadza jar majrur. Masalan ini juga maf'ul bih yang kedua ya Ustaz ya. Kadzalika jar majrur yudhillu fi'il mudhari fa'ilnya Allah ya. Man maf'ul isim mausul sebagai maf'ul bih ya sya'u fi'il mudhari fa'ilnya huwa kembali ke Allah. Al wawu harfu atfin yahdi fi'il mudhari fa'ilnya huwa kembali ke Allah. Man isim mausul sebagai maf'ul bih ya sya'u fi'il mudhari fa'ilnya huwa kembali ke Allah. Al wawu harfu atfin ma harfu nafiyah ya'lamu fi'il mudhari junuda maf'ul bih rabbi mudhaf ilaih al kafu mudhaf ilaih illa adatul istisna huwa mustasna. Al wawu harfu atfin ma harfu nafiyah hiya mubtada illa adatul istisna dzikra mustasna lil basyari jar majrur. Wa ma ja'alna khazanatan nari illa minal malaikatil ghilazi. Wa ma ja'alna dzalikal 'adada illa ikhtibaran lil ladzina kafaru billahi waliyuhsilal yaqina lil ladzi waliyuhsilal yaqina lil ladzina utul kitab waliyah hasala yasuru ya waliyah sula ya Ustaz waliyah sulal yaqina lil ladzina utul kitaba minal yahudi wan nasara bi anna ma jaa fil qur'ani an khazanati jahannama innama huwa haqqun minallahi ta'ala haitsu waqafa dzalika kutubuhum wa yazdadal mu'minuna tasdiqan billahi wa rasulihi wa amalan bi syar'ihi. Ini wala yashukku yashukku yashukku wala yashukku fi dzalika alladziina u'tul kitaaba minal yahudi wan nasara walal mu'minuuna billahi wa rasuulihi wal yaqulu alladziina fi qulubihim nifaaqun wal kaafiruuna mal ladzi araadallahu bihadzal 'adadal ladzi araadahu Allahu ya ma dzal ladzi araadahu betul ya ma araadahu Allahu ma alladhi aradahu Allahu bihadzal 'adadal mustaghribi hadzal 'adadi oh bihadzal oh iya ya bihadzal 'adadil mustaghribi bimithli dzalikal ladzi dzukira yudhillu Allahu man arada idlalahu wa yahdi man arada hidayatahu wa ma ya'lamu 'adada junudi rabbika wa minhumul malaikatu illallaha wahdahu illallahu fa'ilnya ya'lamu kan oh iya illallahu wahdahu wa man naru illa tadhkiratun ya khabar ya wa man naru illa tadhkiratun wa mau'izatun linnasi dan kami tidak menjadikan penjaga neraka kecuali dari malaikat yang keras dan kami tidak menjadikan jumlah mereka itu gitu ya kecuali sebagai ujian bagi orang-orang yang kafir kepada Allah dan supaya orang-orang yang diberi kitab dari Yahudi dan Nasoro tambah yakin dengan apa yang dibawa dari Al-Qur'an tentang penunggu neraka jahanam bahwasanya ia adalah hak atau kebenaran dari Allah Ta'ala. Sama dengan yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Dan agar orang-orang yang beriman bertambah keyakinannya tentang pembenaran kepada Allah dan Rasul-Nya dan pengamalan dengan syariat-Nya dan supaya tidak ada keraguan pada orang-orang yang diberi kitab dari Yahudi dan Nasoro dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan supaya orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan dan orang-orang kafir berkata, apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah yang aneh ini. bimisli dzalika ladzi, dengan apa ya, dengan yang seperti disebutkan, dengan permisalan tersebut, oh ya, dengan permisalan yang disebutkan tersebut, Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki kesesatannya, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang menginginkan, yang diinginkan petunjuknya, dan tidak ada yang mengetahui jumlah dari tentara Tuhanmu yang di dalamnya ada malaikat kecuali Allah semata, dan tidaklah neraka itu melainkan sebagai peringatan dan apa mau itu sama pelajaran itu, pelajaran kepada manusia. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nafik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Dan tidaklah kami jadikan ya para penghuni neraka, tidaklah kami jadikan penjaganya, melainkan dari malaikat. Ini penjelasan dari sebelumnya. Alaiha tis'ata asyar. Neraka Saqar itu dijaga oleh 19 penjaga. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Dan tidaklah kami jadikan penjaga bagi para penghuni neraka kecuali para malaikat. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Dan tidaklah kami jadikan jumlahnya kecuali sebagai ujian bagi orang yang kafir. Karena Allah menyebutkan penjaga neraka Saqar adalah 19 orang. Nah, kalau orang kafir pun memang mempermasalahkan bilangan ini, dan memang ini kebiasaan orang kafir ya. Ketika turun suatu ayat bicara tentang surga dan neraka, dikatakan misalnya jumlah apa namanya penjaga neraka ada 19 malaikat, maka mereka pun mempertanyakan, kenapa 19? Kenapa tidak bilangan yang lain? Ini kebiasaan orang-orang kafir. Liyastayqina alladzina utul kitab, ya, agar orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, itu bertambah keyakinannya. Wa izdada alladzina amanu imana, ya, dan agar menambah bagi orang beriman keimanannya. Wa la yartaba alladzina utul kitab wal mu'minun, dan agar orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu orang Yahudi Nasrani, dan juga orang-orang beriman tidak ragu tentang kebenaran ya isi Al-Quran. وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, dan agar orang yang di dalam hatinya ada penyakit mengatakan, begitu pula orang yang kafir mengatakan, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini. Dan inilah yang sering diucapkan oleh orang kafir ya. Ketika Allah membuat permisalan dengan lalat, dengan nyamuk, ya, dengan apapun di Al-Quran, Allah banyak memberikan permisalan agar mudah dipahami oleh manusia. Namun, bagi orang yang kafir, permisalan-permisalan yang ada di Al-Quran, ya, mereka pertanyakan, "Mada aradallahu bihadha masalah?" Apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Sementara, bagi orang yang beriman pada Allah dan pada ayat-ayatnya, maka kita membenarkan semua isi Al-Quran. Kita membenarkan semua permisalan yang ada di Al-Quran. Kadzalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Begitulah Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui ya jumlah dari pasukan Rabbmu kecuali Dia. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita pelajari selama ini itu adalah yang diajarkan kepada kita. Yang tidak diajarkan kepada kita lebih banyak daripada itu, ya. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidaklah neraka itu, dan neraka Saqar itu melainkan hanyalah peringatan bagi manusia, ya. Nah. Lanjutkan. Pak Budi mau baca? Silakan Pak Budi. Kenceng juga lah ya. Gimana Pak Budi? Taib ya, nggak ada respon. Taib, Ibu Hayati silakan Bu Hayati. Naam Ustaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر sampai 37 والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر tidak demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu dan demi subuh apabila mulai terang sesungguhnya adalah Saqar itu adalah suatu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia, bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Kala harfu rodin wa zajri wa harfu kosam ya Ustaz. Nah. Al-Qamari isim majrur. Ya. Yeah. Wa harfu atof laili wal laili dia ma'tuf ke alal komar wal komar id dorf zaman adbar fi'il madi fa'ilnya domir mustatir huwa was subahi ma'tuf ala wal laili id adbar ida dorf zaman asfar fi'il madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa Ustaz. Inna harfu taukid al-ha'u isim inna la lamul muzahlaqoh Ustaz. Ihda khobar inna kubari mudofun ilai nadiron tamyiz. Tapi apa hal ini? Hal, Ustaz. Hal ya. Hal ya. Terus lil bashar jar wa majrur. Liman jar wa majrur sya'a fi'il madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa minkum jar wa majrur an harfu nasbin ya taqaddama fi'il mudhari' mansub fa'ilnya dhamir mustatir huwa au harfu atof ya ta'akhir ma'tuf ala ya taqaddama. Naam. Laisa ini. Laisal amaru kama zakaru minat takzibi lirrasuli fima ja'a bihi. Aqsamallahu subhanahu bil qamari wa bil laili id walla wa zahaba wa bis subhi idza adaa wa kashafa innan nari inna li, kalau inna selain isim innan naro ya yeah. Innan naro li ihda la ihda oh la ihda la ihda Ato'imi. Ato'imi. Indaron. Watakhwifan. Linnasi. Liman aroda minkum. Ayyataqarroba. Ila rabbihi. Bifi'li. At-ta'ati. Au yata'akharo. Bifi'lil ma'asi. Perkaranya tidak seperti yang mereka katakan. Berupa pendustaan kepada Rasulullah tentang apa yang beliau bawa. Allah bersumpah dengan rembulan, dengan malam ketika ia pergi dan berlalu. Juga dengan subuh saat ia bersinar dan terbelah. Sungguhnya neraka merupakan salah satu perkara besar sebagai peringatan dan ancaman bagi manusia, bagi siapa di antara kalian yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhannya dengan melaksanakan ketaatan atau mundur dengan tidak melakukan kemaksiatan. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla wal qamar. والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كلا sekali-kali tidak والقمر demi bulan والليل إذ أدبر demi malam apabila telah berlalu وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرْ demi waktu subuh apabila telah terang. إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرْ sesungguhnya neraka Saqar itu merupakan salah satu ya peringatan atau bencana yang besar. نَذِيرًا لِلْبَشَرْ sebagai peringatan bagi manusia. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرْ bagi siapa saja di antara kalian yang ingin maju, yang mendekat Allah dengan melakukan ketaatan, au yata'akhir, atau mundur, menjauhi Allah dengan melakukan kemaksiatan. Jadi, ayat-ayat yang bercerita tentang neraka di dalam Al-Quran, tujuan utamanya adalah sebagai peringatan, sebagai ancaman bagi manusia. Siapa saja yang ingin mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dekatilah Allah dengan berbuat ketaatan. Sementara, ya, orang-orang yang melakukan maksiat, makanya semakin menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang yang makin mendekat, yang menuju Allah subhanahu wa ta'ala, maka makin jauh dari nerakanya. Dan makin mendekat ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang makin menjauhi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia semakin mendekat kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan makin menjauh dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Bu Aam, silakan baca, Bu. Mana Bu Aam nih? Nah, Ustaz. Ya. Sebenarnya belum siap. Coba ya. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berapa ayat nih, Ustaz? Sampai bawah, sampai 47. Banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Illa ashabal yamin. Fi jannatin yatasa'alun. Anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Walam naku nut'imul miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Hatta كأتانا اليقين. Tiap-tiap jiwa terikat terhadap apa yang ia usahakan, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka saling bertanya tentang orang-orang yang berdosa. Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka Saqqat? Mereka berkata, kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Dan kami mencela bersama orang-orang yang mencela. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Sampai datang kepada kami kematian, kepastian. Nah. Kullu nafsin, ini... jar wa majrur ya Ustaz. Hah, masa kulu huruf jar. Lupa lagi Ustaz. Kulu mubtada. Oh, oke. Okay. Belum siap Ustaz, insyaallah. Kulu mubtada nafsin berarti mudhof ilaih. Bima jar majrur kasabat fil madhi. Taknya li ta'nis, tanda ta'nis. Kemudian rohina sebagai khabar. Iya. Illa sebagai adatul istisna, ashaba sebagai mustasna, al-yamini mudhaf ilaih. Nah. Fi jannatin jar wa majrur. Dan yatasa aluna itu fi'il mudhari al-wawu fa'il. Anil mujrimin jar wa majrur. Ma harfu istifham salakakum salaka fi al-madhi kum. Ma itu bukan huruf istifham tapi isim. Isim. Jadi isim istifham sebagai mubtada. Isim istifham sebagai mubtada. Salaka fi al-madhi kum maf'ul bihi fi saqar jaru wa majrur. Qalu fi'il madhi al-wawu fa'il lam harfu nafin naku itu dari asalnya kan karena, ya dia majuzum ya jadi naku majuzum. Kita katakan fi'il mudhari majuzumun bilam fi'il mudhari majuzum bilam isimnya isimnya nahnu iya fi'il mudhari majuzum bilam isimnya nahnu. Minal musallin itu jar majrur sebagai khabar kana. Awawu harfu atfin lam harfu nafin naku tadi fi'il mudhari majzum isimnya nahnu. Nutu'imu sebagai khabar kana. Al-miskin, mudhaf ilaih. Dulu, nut'imu ini fi'il mudhari, Bu. Ah, fi'il mudhari. Fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu. Nut'imu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu. Al-miskin sebagai maf'ulun bihi. Wa kunna al-wawu harfu afin. Kunna itu fi'il madhi naqis. Isimnya na nakhubu itu fi'il mudhari fa'ilnya nahnu ma'al kha'idina jaru wa majrur bukan ma itu zorof zorof zorof beda ya zorof sama huruf jar ya meskipun sama-sama menjarkan cuma kan yang satu dijarkan dengan huruf jar kalau ini jar karena mudhaf ilaih ma'anya zorof kha'idinnya mudhaf ilaih. Apa Ustaz? Wa kunna al-wawu harfu 'athfin. Kunna fi'il madhi naqis, na'nya isim. Nukadzibu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu. Biyaumi baru jar wa majrur ya ad-dini mudhafun ilaih. Hatta, hatta ini termasuk harfu atfin. Harfu atfin aja ya, Nam. Atana fi'il madhi, na itu mudhafun ilaih. Maf'ulun bihi yakin. Yakin sebagai apa ya? Fa'ilnya. Fa'ilnya ya, fa'il. Kemudian baca tafsirnya. Kullu. Kullu nafsin bima kasabat min a'mali syarri wasu'i. Apa nih maksud? Mahbusatun. Mahbusatun. Marbunatun. Bikasbiha. Bikasbiha. La tufakka hatta. La tufakku. Kan ada domanya ini. La tufakku hatta ta'udi. Hatta tu'addi. Tu'addi. Tu'addi ma'alayha minal hukuki wal uqubati. Wal uqubati. Wal uqubati illal muslimina mukhlisina ashabil yamini alladzina ashabal yamini ni ashabal ashabal yamini alladzina fakkau fakku alladzina fakku riqabahum bita'ati hum fi jannatin la yudraka was la yudraku la yudraku wasfuha wasfuha yas'alu ba'duhum bi ba'dan 'anil kafir. Ada banyak, Bu. Yas'alu ba'duhum ba'dan. Yas'alu ba'duhum ba'dan 'anil kafirin alladhina ajramu fi haqqin anfusihim. Fi haqqi anfusihim. Fi haqqi anfusihim. Malladhi udkhilukum jahannam. Malladhi adkhalakum jahannam. Alladhi adkhalakum jahannam. Waja'alakum tadhuquna sa'iraha. Qalal mujrimuna lam nakun minal musallina fid dunya. Walam nakun natasaddiqan wa nahkun natasaddaqu wa nuhsinu wa natasaddaqu natasaddaqu wa nuhsinu ilal fuqara'i wal masakina wa masakini ilal ayat wal masakini wa kunna natahaddasa bil hadasu natahaddasu bil batili ma'a ahlil ghawayati wad dalalati wa kunna nukadzibu bi yaumil hisabi wal jazai hatta ja'ana al mauta mautu fa'ilnya ini ja'ana al mautu fa'ilnya wa nahnu fi tilka dhalalati wal munkarati. Ya. Setiap jiwa terikat dengan apa yang dilakukan dari amal-amal perbuatan buruk dan jahat. Apa? Ya, terikat, mahbusa, ya, mahruna. Tidak bisa terlepas hingga menunaikan. Tu'addi, menunaikan. Masih banyak yang kurang. Menunaikan hak-hak dan ya, hak-haknya dan hukuman-hukuman. Ancaman dan hukuman-hukumannya. Kecuali orang-orang muslim yang ikhlas, itu dari golongan kanan yang mereka lepas dari pengawasan dengan ketaatan. Rasanya enggak itu ya, Ustaz. Enggak enak dibacanya. Betul ya? Iya, benar. mereka di dalam surga tidak menginginkan sifatnya. Oh, tidak diketahui sifatnya. Mereka, sebagian mereka. Mereka bertanya kepada sebagian yang lain tentang orang-orang kafir yang berdosa dalam apa terhadap hak diri jiwa mereka. Hak jiwa mereka bertanya tentang orang-orang kafir yang berdosa dalam hak jiwa mereka. Apa lagi? Yang apa yang memasukkanmu ke dalam neraka jahanam? Apa yang memasukkan mereka ke neraka jahanam? Dan menjadikan kalian merasakan panasnya sakor. Dia berkata, orang-orang yang berdosa berkata, kami tidak termasuk orang yang sholat di dunia dan bukan juga dan tidak juga membenarkan kebaikan. Kecuali orang-orang fakir dan miskin. Dan kami membicarakan kebatilan bersama orang-orang yang iming-iming, yang mengiming-iming kesesatan. Kok mengiming-iming? Apa ya? Gowayah itu apa, Ustaz? Gowayah modelnya sama. Sama-sama kesesatan. Jadi membicarakan kebatilan bersama orang-orang yang sesat. Dan kami mendustakan hari hitungan dan pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Dan kami mengenai kami berada hari itu, pada dan kami berada dan dalam kesesatan dan kemungkaran tersebut. Saat kematian itu ya. Amin. Tabiha barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu tergadaikan, terikat dengan apa yang ia kerjakan. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Karena Allah mengistilahkan orang-orang yang beriman sebagai ashabul yamin, yaitu orang-orang yang menerima kitabnya dari arah kanannya. Sementara para pelaku maksiat, orang-orang kafir, dikatakan sebagai ashab shimal, ya, golongan kiri. Fi jannati yatasa'alun, di dalam surga mereka saling bertanya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat. Masalakakum fi saqar, apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, maka mereka yaitu para penghuni neraka saqar menjawab, lam nakum minal musallin, dahulu kami tidak termasuk orang yang sholat di dunia. Walam nakum nut'imul miskin, dan dahulu kami di dunia tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, dan dahulu kami ya berbincang-bincang membicarakan kesesatan, membicarakan kedustaan, kebohongan bersama al kha'idin, ya, orang-orang yang biasa berbicara dusta. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dahulu kami mendustakan hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sampai kematian datang kepada kami. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwasanya ya, penyesalan demi penyesalan yang dialami oleh orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan dari sini kita bisa mengetahui ada beberapa perbuatan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, orang-orang yang tidak sholat. Ya. Orang-orang yang tidak sholat. Maka orang-orang yang tidak sholat ini, ya, termasuk dosa besar ya. Karena sholat itu di antara kewajiban yang paling wajib dalam Islam. Bahkan satu-satunya ibadah yang sangat wajib dalam Islam adalah sholat. Kalau ibadah yang lain masih bisa diqadha misalnya. Misalnya puasa di bulan Ramadan. Kalau dia sedang safar, hanya sebatas safar ya, itu boleh tidak puasa pada bulan Ramadan dan menggantinya pada selain itu. Sementara kalau sholat, safar sekalipun, ya memang ada rukhsah di situ. Tapi rukhsahnya bukan untuk meninggalkannya. Rukhsahnya untuk, ya entah itu dengan diqasar atau dengan dijamak, digabungkan. Bahkan sholat itu selagi kesadaran masih ada, maka wajib sholat. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya kalau tidak mampu berdiri maka duduk. Tidak mampu duduk maka berbaring. Kemudian, tidak mampu juga dengan isyarat mata. Ini menunjukkan bahwasanya sholat ini merupakan ibadah yang paling wajib dalam Islam. Tidak boleh ditinggalkan, ya walau sekalipun. Kemudian, perbuatan yang kedua yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke neraka adalah tidak memberi makan orang miskin. Tidak berbuat baik kepada orang miskin. Tidak mau mengeluarkan hartanya bersedekah untuk orang miskin. Perhatikan di sini, ayat ini menunjukkan bahwasanya ibadah dalam Islam bukan hanya hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga hubungan sesama manusia. Karena sholat ini merupakan simbol dari hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara memberi makan orang miskin menunjukkan bahwasanya ya, dalam Islam juga bicara masalah hubungan sesama manusia. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah vertikal antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada juga ibadah horizontal, muamalah kepada sesama manusia. Ini menunjukkan agama Islam merupakan agama yang sempurna, yang tidak hanya bicara masalah ibadah kepada Allah saja, tapi juga bicara masalah bagaimana kita berbuat ihsan kepada orang di sekitar kita. Bagaimana kita mengeluarkan ya bagian dari harta kita untuk orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nah, perbuatan yang ketiga yang bisa memasukkan seseorang ke neraka adalah kebiasaan duduk ya bersama orang-orang yang sering membicarakan hal-hal yang batil. Ya, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti misalnya ghibah, kemudian namimah, kemudian ya membicarakan sesuatu yang tidak patut, maka ini termasuk ya hal-hal yang bisa memasukkan ke neraka. Ya. Makanya di dalam Islam ya sangat penting untuk memilih teman yang saleh. Karena berteman dengan orang yang saleh, maka insyaallah akan saling mengingatkan satu sama lain. Sementara kalau kita berteman dengan orang yang thalih, lawannya saleh, maka bisa jadi ya kita akan terpengaruh ya. Karena kata Rasulullah, al-mar'u ya ala dini khalilih ya. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Jadi pemilihan kita terhadap teman duduk kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita punya teman duduk yang ya, yang thalih, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suka menghabiskan waktunya secara sia-sia, tidak mengisi harinya dengan kebaikan, karena kita akan ya terpengaruh dengan keburukannya. Kemudian yang keempat yang juga bisa memasukkan seseorang ke neraka adalah mendustakan hari kiamat. Ya, mendustakan hari kiamat, tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Bahkan ini termasuk kekufuran ya. Seorang muslim itu di antara rukun imannya adalah mempercaya kepada hari kiamat. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak percaya kepada hari kiamat, maka keyakinannya ini seperti orang-orang kafir Quraisy, ya. Yang mereka mengatakan bahwasanya kehidupan itu hanyalah kehidupan di dunia. In hiya illa hayatunad dunya. Tidaklah kehidupan itu melainkan kehidupan di dunia saja. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kami dibangkitkan. Ini merupakan keyakinan batil. Ya. Sementara dalam Islam justru kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang sangat singkat, kehidupan yang sementara. Ya, bahkan tujuan kita hidup di dunia ini adalah bagaimana agar kita beramal, ya. Kemudian hasilnya kita akan tuai nanti di akhirat. Karena itulah kehidupan yang hakiki, itulah kehidupan yang abadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala